Gamaliel, Gamaliel. Puisi dan pelitaku, kau sejuk seperti titik embun membasah di daun jambu. Sayap-sayapmu kecil hingga berkepat seperti burung camar terbang mencari tihang sampan tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasibmu.